بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita telah jelaskan tentang peristiwa penaklukan kota Makkah di kesempatan yang silam. Dan Fathu Makkah adalah merupakan periode yang setelahnya kemenangan ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin, Fathu Makkah adalah buah daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Setelah lama berjuang, berjihad, berkorban dengan segala macam bentuk tantangan, rintangan, darah tertumpah, pengorbanan demi pengorbanan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala rubah periode dakwah Rasulullah SAW yang dahulu begitu sulitnya berdakwah, ditekan, diteror. Setelah Makkah takluk, maka berubahlah posisi Rasulullah SAW, para sahabat, kaum muslimin di mata bangsa Arab seluruhnya. Maka Fathu Makkah adalah merupakan buah daripada usaha Rasulullah yang paling besar. Dengannya berubahlah perjalanan dakwah. Orang-orang Quraisy dianggap bangsa Arab adalah merupakan cerminan daripada penjaga agama menurut mereka. Dianggap orang-orang Arab, orang Quraisy adalah penjaga agama, penolong-penolong agama. Karena mereka dimuliakan Allah dengan adanya Baitullahil Haram, dengan adanya Ka'bah yang dimuliakan Allah. Maka bangsa Arab senantiasa mengikuti Quraisy. Ketika Quraisy tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka tumbanglah dinasti paganis di jazirah Arabia. Insyaallah taala kita akan sebutkan beberapa peristiwa-peristiwa penting setelah ditaklukkannya kota Mekah. Di antaranya kita akan ceritakan pada malam hari ini tentang Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Perang Hunain yang terjadi setelah ditaklukkannya Makkah. Para ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Setelah rontok Quraisy, tumbang kekuasaan mereka, maka seluruh kabilah-kabilah Arab begitu takjubnya, begitu kagumnya, mereka terheran-heran melihat keberhasilan kaum muslimin. Karena tadi disebutkan dianggap Quraisy adalah simbol daripada penjaga agama. Ketika mereka jatuh, mereka tumbang, yakinlah bangsa Arab bahwasanya kebenaran itu ada pada kaum muslimin, pada Islam. Maka berbondong-bondonglah bangsa Arab masuk Islam, kecuali kabilah-kabilah yang merasa dirinya kuat, yang merasa diri mereka besar, yang merasa memiliki banyak pengikut, yang tidak mau tunduk kepada Islam. Di antaranya adalah seluruh kabilah-kabilah di bawah suku besar Hawazin dan Thaqib. Ada suku besar, suku Hawazin dan Thaqib, di bawah mereka ada kabilah-kabilah kecil. Semuanya mereka sepakat berkumpul, berserikat, bersekutu untuk menyerang kaum muslimin. Bergabunglah di bawah kabilah ini kabilah-kabilah kecil seperti kabilah Nasr, Jusham, Sa'ad bin Bakar, dan beberapa orang dari Bani Hilal. Semuanya daripada Qais Ailan, keturunan daripada Qais Ailan. suku-suku ini menganggap mereka besar, mereka kuat, mereka tidak mau tunduk kepada Islam. Maka semuanya mereka berkumpul di bawah satu pimpinan yang bernama Malik bin Auf An-Nasri. Dan mereka telah membuat kesepakatan untuk menyerang kaum muslimin. Maka mulailah pemimpin tertinggi mereka, Malik bin Auf, mengumpulkan semua tentaranya untuk berperang melawan kaum muslimin. Dan di antara strategi perang yang dianggap Malik bin Auf adalah merupakan strategi itu adalah dia membawa semua harta benda mereka dan semua anak istri mereka, semua dibawa. Ini strategi Malik bin Auf. Semua dia bawa, semua harta mereka bawa, semua anak istri mereka bawa semua. Berangkatlah mereka dan sampai mereka di tempat yang disebut dengan Autas, adalah sebuah lembah. Di kampung halaman suku Hawazin, dekat dengan tempat yang bernama Hunain. Tatkala mereka semuanya turun di Autos ini, pasukan Malik bin Auf yang terdiri daripada suku Hawazin dan Thaqif, berkumpullah ketika itu manusia kepadanya. Di antara mereka ada seorang tua yang bernama Duraid bin Asammah, yang telah tua renta, dimakan usia, yang senior, yang dituakan. Semua orang mengenal laki-laki ini, orang tua ini, Duraid bin Asammah, seorang yang mujarrab, memiliki banyak pengalaman dalam peperangan, terkenal dengan ide-idenya yang brilian, kepiawaiannya dalam siasat berperang, dan terkenal keberaniannya. Maka berkatalah orang tua ini, Duraid, ya, namanya Duraid bin Asammah, berkata, Duraid, dia telah tua, ya, dia bertanya kepada mereka, bi ayyuha din antum, di mana kita sekarang berhenti ini? Qalu bi Autas, berkata mereka, kita turun di tempat yang bernama Autas, lembah. Qala na'am, majalul khail, tepat sekali tempat ini, ini memang tempat kuda, tempat yang sangat sesuai, sulit untuk diserang, ya. Kemudian terdengarlah oleh Duraid suara-suara wanita, anak-anak, ya. Kemudian keledai-keledai, tunggangannya, ya. Dia mendengar tangisan anak-anak kecil, ya. Suara-suara wanita yang sedang berbincang-bincang, menjerit. Maka dia bertanya, suara apa ini semua yang kudengar ini? Dia telah tua renta, matanya telah kabur, enggak jelas bagi dia. Qalu saqa Malik ibn Auf annas nisa'ahum wa amwalahum wa abnahum. Berkatalah mereka, ini suara kaum wanita, anak-anak yang semuanya mereka diperintahkan oleh Malik bin Auf untuk dibawa. Maka segera Duraid bin Asammah memanggil Malik bin Auf, pemimpin Hawazin. Dia bertanya, kenapa kau bawa semua mereka ini? Maka ketika itu berkatalah Malik bin Auf, aku ingin dalam strategi perang kelak menjadikan setiap seorang pejuang, petarung, di belakang mereka akan ada anak dan istri serta harta mereka. Dan dengan itulah mereka akan gigih bertahan mati-matian berperang, karena dia harus melindungi anak istrinya di belakang. Dia akan berkorban untuk anak istrinya dan hartanya yang dia bawa semua. Maka berkatalah ketika itu Duraid bin Sama. Ra'i da'an wallah. Ini seperti ini akan membuat kacau balau. Ini seperti pengembala pengembala. Kita seperti mengembala-ngembala apa namanya? Kambing gitu. Kesulit menjaga wanita anak-anak seperti ini. Wa hal yaruddul munhazimu syai'a? Kalau andai kata mereka kalah, apakah ada yang dapat menahan? Enggak ada yang dapat menahan, enggak ada gunanya. Ini akan habis semuanya. Innaha in kanat laka lam yanfa'aka illa rajulun bisayfi wa ramhi. Andai kata engkau menang, enggak ada manfaatnya di bawah ini semua. Yang bermanfaat adalah pedangmu, perisaimu, panahmu itu bermanfaat. Wa in kanat 'alaika fadhahta fi ahlika wa malik. Kalaupun ternyata engkau kelak kalah, engkau telah membuat malu. Kau permalukan istri-istrimu, anak-anakmu semua. Menjadi tawaran musuh. Kau hinakan mereka. Kemudian dia bertanya tentang siapa yang memimpin peperangan ini. Siapa-siapa saja yang menjadi pemimpin-pemimpin dalam perangan ini. Kemudian berkatalah Duraid, ya Malik, innaka lam tasna' bi taqdimi bayadha hawazin ila nuhuril khayl syai'an. Irfa'hum ila mumtani' biladihim wa aliyai qawmihim. Berkata ketika itu dia memberikan pesan kepada Malik, wahai Malik, enggak ada yang keperbuat ini semua. Engkau malah menghantarkan mereka untuk disembelih oleh musuh-musuh mereka. Pulangkan mereka, kembalikan mereka ke negeri mereka. Kemudian naikkan semua anak-anak kecil itu ke atas kuda-kuda, suruh semua mereka balik. Andai kata engkau menang, ya, nanti kelak mereka akan dapat menyusulmu. Andai kata engkau kalah, mereka telah selamat semua. Ya. Disuruh oleh Malik, disuruh oleh Duraid agar mereka semua dikembalikan. Disuruh semuanya dipulangkan. Tapi Malik sebagai pemimpin tertinggi bin Auf menolak pendapat ini, usulan ini. Dengan angkuhnya dia berkata, wallahi la afal, demi Allah tidak akan kulakukan. Dia gengsi. Dia merasa rendah menerima usulan ini. Innaka qad kaburta wa kabura aqluk. Engkau telah tua renta, akalmu juga telah tua. Wallahi la tuti'anni hawazin aw la attaki'anna 'ala hadha sayf. Demi Allah, hanya dua pilihannya. Semua suku Hawazin harus tunduk kepada perintah gua. Jika tidak, aku akan benamkan pedang ini ke dalam ulu hatiku sehingga tembus ke belakang punggungku. Subhanallah. Kalau enggak ada yang patuh, aku akan bunuh diri sekarang. Sebenarnya Malik bin Auf tidak ingin ada sedikit pun kenangan terhadap Duraid. Andai kata mereka menang, akhirnya Malik enggak dikenal, ini dikenal Duraidnya, karena dialah yang menyusun strategi ini. Dia enggak mau. Dia ingin dirinya. Subhanallah. Maka ketika suku Hawazin melihat pemimpin mereka berkata tegas, kalau akan enggak patuh aku akan bunuh diri, maka mereka semuanya pun patuh. Mereka berkata, ata'anaka, kami patuh kepadamu. Berkata ketika itu Duraid, ini adalah peperangan yang tidak pernah kusaksikan seperti ini perkaranya. Ya. Inilah dia strategi perang di yang perbuat oleh Malik bin Huwairits. Malik bin Auf, dia bawa semua anak-anak, dia bawa semua wanita-wanita, dia bawa harta-harta mereka dengan pemikiran agar setiap prajurit membela harta anak dan istri-istrinya, ya. Mereka akan berjuang semaksimal mungkin. Kemudian sampailah berita keberangkatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Aba Hadrat Al-Aslami agar menjadi mata-mata mencari informasi tentang apa yang berkembang, agar disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa yang sedang berkembang. Maka pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, ya, setelah Mekah ditaklukkan, karena Mekah ditaklukkan pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Setelah itu Rasulullah tinggal beberapa hari di sana, 19 hari Rasulullah tinggal di Mekah. Baru setelah itu beliau bergerak. Berangkatlah Rasulullah meninggalkan Mekah. Dan itu hari adalah merupakan hari yang ke-19 kediaman beliau di dalam Mekah. Rasulullah berangkat membawa 12.000 pasukan dari kaum muslimin. Subhanallah, banyak sekali. 10.000 daripada orang-orang yang berangkat berserta beliau menaklukkan Mekah dari Madinah dan di tengah jalan. Dan yang 2.000 adalah orang-orang yang masuk Islam dari penduduk kota Mekah. Dan kebanyakan daripada orang-orang yang masuk Islam dari penduduk Mekah ini adalah orang-orang yang mu'allaf, baru saja masuk Islam. Kemudian Rasulullah meminjam daripada Sofwan bin Umayyah 100 tameng atau perisai dengan perlengkapan-perlengkapan perang lainnya. Dan dia tempatkan di Mekah Itab bin Usaid sebagai pengganti beliau untuk menjadi imam salat. Maka ketika pada waktu sore hari, datanglah seorang penunggang kuda yang beritakan kepada Nabi SAW bahwasanya dia melihat di gunung sana telah terkumpul suku Hawazin membawa seluruh anak-anak mereka, istri mereka, harta mereka, kambing-kambing mereka semua mereka bawa, unta-unta semua mereka bawa. Subhanallah. Kuda-kuda semua dibawa. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tersenyum sembari berkata, "Tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah." Semua itu akan menjadi milik kaum muslimin besok insyaallah taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan yang menjaga malam itu adalah Anas bin Abi Murthid Al-Ghanami. Berangkatlah mereka menuju Hunain. Ketika mereka melewati pohon besar yang hijau, namanya pohon Zatu Anwat, yang dahulu orang-orang Arab terbiasa mengharapkan keberkahan pohon ini, mereka gantungkan di sana pedang-pedang mereka, mereka menyembelih di sana kurban, ya, mereka berdiam di sana, etikaf di sana. Ketika mereka melewati kaum muslimin, ya, 12.000 orang ini, yang 2.000 adalah merupakan orang-orang bermusyrik Islam, melewati pohon besar ini, berkatalah ketika itu sebagian tentara kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kenapa tidak kau carikan kami pohon besar seperti ini, pohon Zatu Anwar seperti ini, agar kami pun memiliki pohon yang kita akan gantungkan senjata-senjata kita mencari keberkahannya." Maka berkatalah Rasulullah dengan marahnya, "Allahu Akbar. Walladhi qultum walladhi nafsu Muhammadin biyadih kama qala Musa ij'al lana ilahan kama lahum alih." Maka berkata ketika Rasulullah, berkata Rasulullah dengan kagetnya, "Allahu Akbar. Ini yang kalian minta adalah merupakan perbuatan orang-orang ahlu kitab, orang-orang Bani Israel yang meminta kepada Musa ketika Allah selamatkan mereka, wahai Musa carikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan." Subhanallah. Ketika Rasulullah ingkari permintaan yang mustahil diwujudkan, di mana orang-orang baru masuk Islam ini, mereka minta agar Rasulullah mencarikan pohon besar seperti ini pula, pohon tandingan orang musyrikin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ternyata tidak semua sahabat mengetahui perkara tauhid dengan seutuhnya, apalagi mereka baru masuk Islam. Ya, masih kabur bagi mereka tauhid sebenar-benarnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seseorang mengingkari kesyirikan, kemungkaran yang terbesar adalah kesyirikan. Dan Rasulullah di sini marah besar. Kalaulah mereka tidak menerima dan mereka tidak taubat, semuanya akan kufur. Tapi karena mereka terima nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sadar, maka mereka pun dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya kemungkaran besar seperti ini harus diingkari dengan pengingkaran yang sangat, yang bersangatan, yang keras. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, berjalanlah pasukan ini. Berapa tadi jumlahnya? 12.000, banyak sekali. Ya, untuk kelas bangsa Arab ini besar sekali. Lain dengan Romawi, ya. Romawi enggak bisa diimbangi. 60.000 pasukan mereka santai aja. 12.000, 120.000 santai aja mereka. Ini sudah dianggap besar di bangsa Arab. Saking banyaknya jumlah mereka ini, berkatalah sebagian tentara yang baru-baru masuk Islam ini, "Lan nughlab al-yawm." Tidak akan mungkin kita kalah. Seperti ini enggak mungkin kita kalah, jumlah kita banyak. Dan hal ini begitu menyakitkan telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Mereka bangga dengan jumlah mereka. Maka ini mengajarkan kepada kita, ikhwan rahimakumullah, peperangan itu bukanlah yakni hitung-hitungannya adalah jumlah pasukan. Kemenangan tidak harus selalu pada orang-orang yang banyak. Bahkan dalam banyak ayat Al-Qur'an Karim, dalam banyak perjalanan kehidupan para sahabat dan Rasulullah, kemenangan akan berpihak kepada orang-orang yang beriman walaupun jumlah mereka sedikit. Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'dznillah." Berapa banyak orang-orang yang sedikit mengalahkan orang-orang yang banyak dengan izin Allah SWT. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah akan menyertai orang-orang bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan jumlah pengikut, ya. Dan dalam manhaj Ahlus Sunnah Jemaah, kita jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti. Dan kita jangan merasa sunyi karena sedikitnya orang-orang yang mengikuti. Semuanya dikembalikan kepada dalil. Kalaupun dia benar dan sedikit mengikutinya, tapi itulah kebenaran, maka itu yang hak dan itu yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah mereka, sampailah mereka di lembah Hunain. Tepat pada malam Selasa, pada tanggal 10 Syawal. Dan Malik bin Auf lebih dahulu sampai di tempat tersebut. Dan dia telah siapkan pasukannya pada malam hari di lembah tersebut. Dia siapkan ranjau-ranjau di jalan-jalan. Dia siapkan pasukan-pasukannya yang siap untuk tiba-tiba menghadang kaum muslimin di semua tempat-tempat masuk ke arah lembah tersebut. Ya. Kemudian dari sisi atas, mereka juga telah tempatkan pasukan-pasukan yang siap akan menghujani panah-panah mereka kepada kaum muslimin. Dan telah diteriakkan oleh Malik bin Auf bahwasanya satu perintah. Kalau diperintahkan mereka harus menyerang, dalam satu perintah semuanya menyerang. Ya. Subhanallah. Telah tiba waktu sahur. Telah tiba waktu pagi. Rasulullah SAW telah siapkan tentara-tentaranya. Dia telah siapkan panji-panji dengan para pembawa-pembawa panji tersebut. Kemudian pada waktu pagi masih pekat sekali, masih gelap. Mereka sedang menghadapi lembah Hunain. Maka mereka pun masuk ke dalam lembah, turun. Tanpa mereka ketahui bahwasanya setiap tempat telah disiapkan ranjau-ranjau. Telah disiapkan para pemanah-pemanah. Subhanallah. Tepat di pintu masuk lembah, pintu masuk lembah tersebut. Ketika mereka masuk semua ke dalam lembah, ketika itulah turun hujan panah. Subhanallah. Tombak-tombak. Ini siasat perang yang sangat jitu sekali. Tiba-tiba bertubi-tubi mereka, kaum muslimin menghadapi serangan musuh dengan satu kali komando. Subhanallah. Maka seketika kocar-kacirlah tentara kaum muslimin. Terpecah belah. Terpecah belah pasukan kaum muslimin. Allah, enggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Ya, sibuk masing-masing menyelamatkan diri mereka. Dan adalah merupakan kekalahan yang telak. Sampai-sampai berkata ketika itu Abu Sufyan dan dia telah masuk Islam, ya, ini kita kalah telak, ini kita akan dihabisi sampai ke Laut Merah, kita akan diserang mereka terus ini, walaupun berlari. Maka tiba-tiba ada salah seorang pahlawan Islam yang bernama Jabalah atau Qaldah bin Junaid, dengan suara yang tegar, dengan keras, dia berkata, "Ala batalu sahri al-yawm?" Enggak ada lagi pahlawan kita pada pagi hari ini. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segera dia ambil jalan ke kanan. Kemudian dia berteriak kepada manusia, "Halummu ilayya ayyuhan nas, mari bergabung denganku wahai manusia. Ana Rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah, aku ini adalah utusan Allah, aku adalah Muhammad bin Abdullah." Tetapi tidaklah ada yang tetap tegar di sisi Rasulullah kecuali segelintir manusia saja daripada orang-orang Muhajirin dan Ansar dan keluarga-keluarga Rasulullah, ahlu baiti Rasulullah. Allahu Akbar. Dalam kondisi yang kritis seperti itu, muncullah keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tandingannya. Dia serang orang kufar sendiri. Dia bacakan yakni bait daripada syair, "Ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Ini aku nabi, bukanlah seorang pendusta. Aku adalah anak ibnu Abdul Muttalib. Ketika itu Abu Sufyan memegang kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abbas di samping Rasulullah. Kedua-duanya berupaya menahan unta Rasulullah agar tidak menjerumuskan dirinya ke tengah-tengah musuh. Kemudian turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari untanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berkata, "Allahumma anzil nasrak, ya Allah, turunkan bantuanmu." Kemudian Rasulullah perintahkan pamannya Abbas, dan Abbas terkenal dengan suaranya yang keras, agar memanggil para sahabat. Maka ketika itu berteriaklah Abbas menyeru sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina ashabu Samurah?" Mana orang-orang yang ikut dalam bayat di bawah pohon, kata Abbas. Bayat apa? Bayatu al-Aqabah. Bayatu ar-Ridwan, bayatu syajarah. Maka seketika mereka mendengar seruan Abbas, mereka berlomba-lomba berduin-duin mendatangi Abbas. Sebagaimana perumpamaannya bagaikan sapi-sapi yang berbondong-bondong datang untuk menyelamatkan anak-anaknya daripada terkaman singa. Semuanya berteriak, "Labbaik, ya labbaik. Kami datang menyeru panggilanmu." Sebagian mereka enggak mampu untuk membalikkan kudanya, untanya, maka dia tinggalkan, dia jalan kaki dengan perisainya. Subhanallah. Karena dalam kondisi kucar kacir sudah. Langsung dia tinggalkan untanya, kudanya, untuk mendatangi seruan suara tersebut, suara Abbas. Sehingga terkumpullah ketika itu sekitar 100-an orang. Semuanya telah sepakat untuk menghadapi musuh. Subhanallah. Kemudian diteriakkan lagi seruan kepada orang-orang Ansar. Abbas berteriak, "Ya ma'asyarul Ansar, ya ma'asyarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar." Kemudian begitulah seterusnya. Diserukan suara kepada Bani Harith bin Khazraj, berbondong-bondonganlah kaum Ansar, ya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdatangan semua mereka yang lari kocar-kacir dari orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, sahabat-sahabat senior, berkatalah ketika Rasulullah, "Al-an hamyal watis," sekarang waktunya perang berkecamuk. Kemudian Rasulullah mengambil segenggam debu, kemudian dia lemparkan ke musuh, kemudian dia katakan syahatil wujuh, celakalah wajah-wajah yang terkena ini. Tidaklah seorang pun dari kepada orang kafir kecuali debu ini masuk ke mata-mata mereka. Subhanallah, membuat kabur pandangan mata mereka. Subhanallah. Maka semakin melemahlah mereka. Tidak berapa lama daripada pertempuran ini berjalan, ya, kocar-kacirlah musuh, berserakan mereka, subhanallah, berlarian mereka tunggang langgang, terbunuh daripada orang-orang Thaqib sebanyak 70 orang. Kemudian berhasil kaum muslimin mengumpulkan semua harta mereka, subhanallah, harta mereka, anak istri mereka semua berhasil didapatkan oleh kaum muslimin. Maka Allah SWT menceritakan secara khusus peristiwa peperangan Hunain dalam firman yang mulia dalam surah At-Taubah ayat ke-25 sampai ke-26. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Dan pada peperangan Hunain, tatkala kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, padahal tidaklah berguna jumlah yang banyak tersebut. Akhirnya bumi menjadi sempit bagi kalian, dan kalian pun lari tunggang langgang. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Wa anzala junudan lam tarauha wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaul kafirin. Maka kemudian Allah turunkan bantuannya kepada rasulnya yang mulia dan kepada orang-orang mukmin. Allah turunkan tentara-tentara dari malaikat-malaikat yang tidak terlihat, dan Allah azab orang-orang yang kafir, dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Subhanallah. Larilah musuh tunggang langgang, mereka tinggalkan semua. Yang penting diri mereka selamat, lupa mereka anak istri mereka semua. Yang penting diri mereka selamat, harta benda mereka tinggal. Semuanya berlari, ya, menuju Taif. Ada yang menuju Taif, ada yang ke Nakhlah, ada yang ke Autas, bercerai-berai semua. Dan Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk mengejar mereka. Ada yang Rasulullah perintahkan untuk mengejar ke arah Autas, dipimpin oleh Abu Amir Al-Asy'ari. Kemudian sampai di sana terjadi pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan mereka. Kemudian berhasillah orang-orang kufar dikalahkan oleh kaum muslimin, walaupun pemimpin mereka Abu Amir terbunuh radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian kelompok-kelompok yang lain tetap diperintahkan Rasulullah untuk dikejar. Yang ke arah Nakhlah Rasulullah perintahkan untuk dikejar. Kemudian dikejarlah mereka, dan di sana terdapat Durayd bin Sammah, pemimpin perang yang tadi kita sebutkan, yang tua renta, yang punya pengalaman besar. Dan ketika itu dia bertahan dengan gigihnya dan berhasil dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi'. Adapun kebanyakan mereka yang lari ke Taif, Rasulullah SAW sendiri yang mengejar mereka. Setelah Rasulullah memerintahkan untuk dikumpulkan harta rampasan perang, ya, ada yang lari ke Nakhlah, ada yang lari ke Autas, ada yang lari ke Taif. Adapun yang lari ke Taif, maka Rasulullah sendiri yang mengejar mereka setelah mengumpulkan harta rampasan perang. Adapun jumlah harta rampasan perang, ikhwan rahimakumullah, ya, tawanan daripada anak-anak maupun wanita-wanita berjumlah 6.000 orang, 6.000 jiwa, subhanallah. Adapun jumlah unta-unta mereka yang mereka bawa disebutkan dalam buku-buku sirah sebanyak 24.000 unta kaya kaum muslimin. Adapun kambing lebih banyak daripada itu, lebih banyak daripada 40.000 lebih. Kemudian mereka mengumpulkan juga sebanyak 4.000 uang perak. Semua Rasulullah perintahkan untuk dikumpulkan. Kemudian Rasulullah perintahkan semua harta rampasan perang letakkan di Jirana. Tempatkan di sana dulu, jangan dulu dibagi. Kemudian Rasulullah perintahkan Mas'ud bin Amr Al-Ghifari yang menjadi penjaga harta rampasan perang ini dengan semua tawanan. Agar kelak selesai peperangan dari Thaif, barulah Rasulullah berencana akan membagi-baginya. Kemudian terdapat dalam salah seorang tawanan orang-orang kufar, seorang wanita bernama Syaima binti Harith As-Sa'diyah, ya, dan dia adalah yakni saudari sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah yakni menyusu dengan Halimah dari Sa'diyah. Ketika dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beritahukan bahwa Nabi dahulu adalah yakni saudara sepersusuannya, maka Rasulullah muliakan dia, Rasulullah bebaskan dia. Rasulullah bentangkan untuknya serban beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dudukkan dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan baginya kebebasan. Kemudian untuknya pula Rasulullah bebaskan kaumnya semua. Allahu Akbar. Ini yang Rasulullah buat kepada saudara sepersusuannya. Para ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi mengejar orang-orang Khawazin yang berlari ke Thaif, ya, adalah merupakan peperangan lanjutan daripada peperangan di Hunain. Kebanyakan daripada suku Khawazin dan Thaqif, mereka semua masuk berkumpul di benteng di Thaif. Di bawah pimpinan Malik bin Auf, ya, pimpinan mereka. Dan mereka semuanya berdiam dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Maka berjalanlah Rasulullah SAW mengejar mereka setelah Rasulullah mengumpulkan semua harta rampasan perang di Hunain. Dan Rasulullah SAW perintahkan Khalid bin Walid untuk jalan terdepan, di depan, ya, dengan 1000 pasukan. Kemudian Rasulullah SAW berjalan di belakangnya menuju Thaif. Berjalan Rasulullah SAW, ya, melalui jalan-jalan yang disebutkan oleh para ulama sirah, ya. Mereka melewati jalan yang bernama Nakhlah, Yamaniyah, terus ke Qarn Manazil, terus, ya, sampailah mereka ke tempat benteng berkumpulnya suku Khawazin dan Thaqif di Thaif, benteng milik Malik bin Auf. Dan sebelumnya, ya, mereka ketika menjumpai benteng Malik bin Auf ini, mereka hancurkan di tengah jalan, ya, sampai terus mereka berjalan ke Thaif. Dan mereka melihat benteng yang lebih besar daripada itu. Di sanalah berkumpul orang-orang kufar. Maka Rasulullah SAW mengepung benteng ini, ya, berhari-hari. Bukan satu malam, dua malam, berhari-hari. Dalam riwayat Anas, ya, dalam Sahih Muslim, bahwasanya pengepungan ini berjalan selama 40 hari. Walaupun terdapat perselisihan di antara ahli sejarah, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan beberapa hari, ya, ada yang mengatakan 18 hari. Tapi dalam Sahih Muslim, 40 hari mereka belum berhasil menaklukkan benteng Thaif. Dan setiap hari terjadi pertempuran-pertempuran kecil, serang-menyerang, ya, panah-memanah. Kaum muslimin selalu dihujani dengan panah-panah dari atas benteng. Kemudian lempar-lemparan batu, banjanik. Sehingga setiap kali kaum muslim mendekat, mereka akan terkena. Karena itulah sebagian kaum muslimin ada yang terluka. Bahkan terbunuh daripada kaum muslimin 12 orang. Akhirnya mereka terpaksa harus memindahkan, ya, tempat kemah-kemah mereka ke belakang sedikit agar tidak terkena oleh panah musuh-musuh mereka. Adapun Rasulullah SAW dalam rangka untuk menaklukkan benteng ini juga memerintahkan para sahabat untuk membuat sebangsa tank yang disebut dengan manjanik, alat pelempar dari besi yang digunakan batu sebagai pelurunya. Dan dengan tersebut, dengan batu tersebutlah dilempar benteng Malik bin Auf. sehingga terdapat celah bolong beberapa tempat. Dari sanalah kaum muslimin masuk. Dan mereka setelah sebagian masuk berupaya untuk masuk benteng, ternyata celah-celah tersebut semuanya dipenuhi oleh musuh dengan berbagai macam bentuk air panas, api dan seterusnya, besi-besi. Dan akhirnya mereka kembali keluar, enggak sanggup masukinya. Untuk membuat musuh takluk dan menyerah, Rasulullah memerintahkan agar kebun-kebun mereka yang ada di sekitar benteng, kebun-kebun anggur mereka dibakar semuanya. Maka mulailah para sahabat membakar kebun-kebun tersebut. Ya. Melihat tindakan kaum muslimin, maka datanglah utusan daripada Thaqif memohon. Mereka berdoa atas nama Allah, atas nama silaturahmi, tolong tinggalkan untuk kami makan tersebut, jangan lagi dihancurkan. Karena mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka bersumpah atas dasar silaturahmi, maka Rasulullah meninggalkan kebun-kebun mereka tidak kembali dirusak dan dibakar. Dan berkata Rasulullah SAW untuk menarik perhatian mereka, berkata Rasulullah, siapapun juga yang turun bergabung kembali datang kepada kami, maka dia akan kami bebaskan, tidak akan ditawan. Maka keluarlah ketika itu 23 orang laki-laki daripada Thaqif, di antara mereka Abu Bakrah yang kelak menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ya, disebut dengan Abu Bakrah karena dia bergantung di atas seperti kalau andai kata kita menimba air di sumur, ada alat itu untuk menurunkan tali, gerekan ya. Bakrah itu artinya gerekan. Maka dari situ dia bergantung keluar menuju kaum muslimin. Sejak itulah dia dipanggil Nabi dengan Abu Bakrah. Ya. Maka semuanya mereka dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kacau balaulah keadaan musuh dalam benteng. Tatkala berhari-hari mereka tidak mampu melakukan benteng, ya, bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang terluka, terkena panah dan seterusnya, ya, besi-besi, kawat-kawat, ranjau-ranjau, bahkan musuh-musuh yang terdapat dalam benteng telah menyiapkan persiapan untuk dapat bertahan selama setahun di sana, lengkap semua. Makan-makan mereka ada semua, disiapkan setahun. Kalaupun dikepung setahun, mereka akan tetap bertahan dalam itu. Kalau enggak dapat masuk ke sana kaum muslimin. Maka ketika itu bermusyawarahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nawfal bin Muawiyah Ad-Dili. Bagaimana mereka ini? Berkata ketika itu Muawiyah, Nawfal bin Muawiyah, mereka laksana fa'ala musang ya Rasulullah. Mereka sangat tahu seluk beluk tempat mereka. Ya, dikejar dari sini akan keluar dari sini. Andai kata engkau terus menerus di sini, ya, mereka tetap bertahan, ya, dalam tempat mereka. Dan tidak ada manfaatnya kita di sini mengepung mereka berhari-hari. Mereka akan tetap bertahan di sana. Tidak bisa kita masuki benteng tersebut. Ketika itulah Rasulullah SAW ingin mengubarkan pasukan, menyuruh mereka semua kembali. Enggak ada gunanya mengepung benteng, tidak akan dapat ditaklukkan. Maka Rasulullah perintahkan Umar agar memberikan kepada manusia pengumuman bahwasanya Rasulullah akan pulang besok insyaallah. Maka yang mau pulang silakan pulang ikuti Rasulullah SAW. Ya. Maka berat bagi sebagian sahabat. Sebagian mereka berkata, kenapa kita harus pulang sementara kita belum taklukkan musuh? Berkata Rasulullah, kalau begitu besok kita perangi lagi mereka. Besok kembali mereka berupaya untuk masuk benteng. Tetap mereka terkena panah, ya, diserang mereka, terluka mereka. Akhirnya semua mereka berkata, ya Rasulullah, kalau begitu udahlah. Kita tinggalkan aja lah ini. Gak bisa kita kepung mereka. Hah? Maka senanglah mereka ketika Rasulullah perintahkan mereka, udah kita pulang aja. Semuanya pun senang. Gak mungkin mereka taklukkan ketika itu benteng tersebut. Ketika mereka berangkat, ya, mereka berkata, aibuna taibuna abidun, ya, lirabbina hamidun. Ketika mereka sampai di Madinah, mereka berkata doa ini, aibuna taibuna abidun, lirabbina hamidun. kita kembali pulang dalam keadaan bertobat, dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, ud'u 'ala Thaqib, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menghancurkan orang-orang Thaqib." Maka Rasulullah menjawab, "Allahumma hdi Thaqifan wa atibim, ya Allah, tunjukilah orang-orang Thaqib. Bawakanlah mereka semua kepadaku dalam keadaan masuk Islam." Dan akhirnya Allah kabulkan doa Rasulullah. Kelak mereka semua tanpa diperangi akan datang sendiri kepada Rasulullah. Bahkan kelak ketika murtad bangsa Arab, Thaqib tidak murtad, mereka semua bertahan dengan Islam mereka. Subhanallah. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulu kala Taif itu adalah merupakan tempat dakwah Rasulullah yang ketika Rasul berangkat ke sana dihujani oleh batu-batu oleh budak-budak dan anak-anak. Sehingga Rasulullah berlari dan sembunyi di pohon, sembunyi di kebun ketika itu, ya. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, setelah Rasulullah membuarkan pasukan kembali daripada Taif, maka Rasulullah SAW tinggal di Ji'ranah beberapa hari. Beberapa malam Rasulullah tinggal di sana. Tapi belum juga boleh bagi harta rampasan perang. Subhanallah. Beliau tetap bertahan dengan harapan semoga orang-orang Thaqib datang kembali masuk Islam, akan dikembalikan semua harta mereka dan anak-anak mereka. Subhanallah. Jadi bukan harta yang Rasulullah inginkan. Bukan, tapi dakwah. Bertahan Rasulullah, enggak bagi-bagi ini semua dengan harapan mereka kembali masuk Islam, dikembalikan semua harta mereka, anak dan istri mereka. Tetapi ketika beberapa hari ditunggu-tunggu mereka tidak datang, ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut agar diam semua orang-orang yang tiap hari itu aja dibicarakan. Subhanallah. Agar semua terdiam, karena itu aja mereka tunggu, ya. Apalagi sebagian adalah orang-orang yang baru masuk Islam mualaf, apalagi petinggi-petinggi kabilah-kabilah Makkah, pemimpin-pemimpin di Makkah. Maka mereka lah orang-orang yang pertama kali diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harta rampasan perang, diberikan harta yang banyak. Untuk Abu Sufyan saja Rasulullah memberikan, ya, 40 mata uang perak, 100 unta. Ya. Berkata ketika itu Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, mana untuk anakku Yazid?" Subhanallah. Maka Rasulullah berikan seperti itu pula untuk anaknya Yazid. Berkata lagi Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, mana untuk anakku Muawiyah?" Maka Rasulullah berikan pula seperti itu juga untuk anaknya Muawiyah. Dan Rasulullah berikan kepada Hakim bin Hizam 100 ekor unta juga. Bukan satu, 100 ekor. Subhanallah. Kemudian berkata Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, tambah lagi lah." Subhanallah. Maka Rasulullah berikan 100 ekor lagi tambahannya. Subhanallah. Adapun Safwan bin Umayyah, Rasulullah berikan juga 100 ekor unta. Kemudian 100 ekor kambing. Subhanallah. Demikian juga Al-Harith bin, ini semua pemimpin orang-orang kufar ini. Yang degil-degil ini mereka semua ini. Yang paling keras menentang Islam, yang paling keras menyerang Rasulullah. Al-Harith bin Harith, ya, bin Kildah, diberikan Rasulullah 100 ekor juga unta. Demikiannya pemimpin-pemimpin Quraisy, diberikan setiap mereka 100 ekor unta. Dan ada yang diberikan 50 ekor unta, 50 ekor kambing, ya. Ada yang diberikan 40 ekor unta, 40 ekor kambing. Sampai tersebar di seluruh manusia bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian yang tidak pernah beliau takut dengannya kefakiran. Semua dia beri. Berapa orang itu? Subhanallah. Tiap orang bawa 100 ekor unta, 100, 100 ekor kambing. Ada yang 50, 50, 40. Subhanallah. Maka ketika tersebar berita ini, berbondong-bondonglah datang orang-orang Arab ini yang baru masuk Islam. Menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah terpepet ke batang, yakni sebuah pohon. Sampai-sampai jatuh sarban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ramainya mereka menuntut la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, ruddu alayya. Ruddu alayya ridai, wahai manusia, tolong ambilkan ini selendangku ini. fawalladzi nafsi biyadihi law kana indi syajarah tihamah na'aman laqasamtu alaikum. Demi Allah, kalau andai kata seluruh pohon-pohon yang ada di Tihamah itu menjadi unta semua, kuberikan untuk kalian. Thumma ma alfaitumuni bakhilan wala jabanan wala kadzaba. Tidak akan mungkin mendapati aku sebagai sosok seorang yang bakhil, yang kikir. Tidak pula aku pendusta, tidak pula aku pengecut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bangun, ya, dia pergi kepada tunggangannya, ya, kemudian dia peganglah ketika itu bulu, apa namanya, seperti kita katakan seperti sajadah atau tikar yang terbuat dari bulu. Kata Nabi, wahai manusia, demi Allah, ma li min fayikum illa hadhil wabrah illa al-khumus. Enggak ada kuambil daripada harta ini semua kecuali bulu seperti ini dan seperlima daripadanya, dan itu pun akan kembalikan kepada kaum muslimin semua, kata Rasulullah SAW. Karena yang namanya harta al-fai, seperlimanya milik Allah dan Rasulnya. Yang seperlima ini pun akan dikembalikan untuk kemaslahatan kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam. Setelah setiap mu'allaf ini yang ingin dijinakkan hatinya diberikan oleh Rasulullah SAW harta rampasan perang, Rasulullah perintahkan Zaid bin Thabit untuk membawa, ya, kambing-kambing yang lain sisanya, ya, untuk dibagikan kepada sisa daripada pasukan-pasukan ikut perang. Jadi ini yang pertama diberikan kepala-kepala sukunya ini semua, pembesar-pembesarnya. Sisanya disuruh bawa oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bagi-bagilah kepada seluruh prajurit, ya, kecuali orang-orang Ansar enggak dapat. Orang-orang senior daripada Muhajirin enggak dapat. Maka akhirnya setiap orang mendapat, ya, setiap prajurit mendapat 4 ekor unta dan 40 kambing, masyaallah. Subhanallah. Andai kata dia prajurit menunggang kuda, dia mengambil jatah 12 ekor unta dan 100 ekor kambing. Dilipat gandakan dia. Subhanallah. Dan semua strategi ini Rasulullah terapkan, ya, adalah untuk maslahat Islam. Karena tidak semua orang itu dapat digiring kepada Islam kecuali melalui harta. Ya. Dari arah sisi perut mereka digiring. Subhanallah. Bukan dengan akal mereka digiring, tapi dengan harta. Karena enggak semua orang memiliki akal yang besar untuk menerima Islam. Mereka harus digiring melalui harta, dijinakkan hati mereka. Subhanallah. Akhirnya mereka semua digiring dengan harta ini masuk dalam Islam dan mengakui kebenaran Islam. Para ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka siasat perang ini, strategi pembagian harta ini di awal-awalnya enggak dipahami oleh sebagian daripada para prajurit, sebagian sahabat. Sebagian menentang pembagian ini. Subhanallah. Secara berbisik-bisik mereka enggak sepakat dengan pembagian Rasulullah ini. Seolah-olah enggak adil, ada yang 100-100, ada yang subhanallah. Ada yang enggak dapat. Bahkan orang-orang Ansar termasuk orang-orang yang secara zahir dirugikan dalam perang ini, enggak dapat mereka. Ya, semua harta rampasan perang dari perang Hunain enggak dapat orang-orang Ansar, subhanallah. Padahal mereka yang bertahan, ya, dengan segelintir daripada sahabat-sahabat senior di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lari, semua lari tunggang langgang pemimpin-pemimpin Arab ini, ya, subhanallah. Sampai akhirnya Allah menangkan mereka dengan orang-orang Ansar ini, pejuang-pejuang Islam. Ya. Sekarang mereka melihat, ya, kepada orang-orang yang dulu lari kocar-kacir ketika berperang, masing-masing bawa unta, masing-masing bawa kambing, ya, subhanallah. Adapun mereka tidak diberikan oleh Rasulullah sama sekali. Allahu Akbar. Bayangkan itu, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan mereka ketika itu? Ini manusiawi sekali karena mereka manusia bukan malaikat. Ya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, berkata Abu Sa'id, tatkala Rasulullah SAW membagi-bagikan harta tersebut kepada orang-orang Quraisy dan kepada kepala-kepala suku bangsa Arab dan suku-suku Arab, sementara orang-orang Ansar enggak ada yang mendapatkan harta tersebut, maka orang-orang Ansar merasa sedikit kecewa dalam hati mereka, sehingga di antara mereka terucaplah beberapa ucapan-ucapan ketidaksetujuan, sehingga ada di antara mereka yang berkata, laqiya wallahi Rasulullah qaumah, demi Allah benar, benar-benar Rasulullah telah kembali menjumpai kaumnya, lupa dia sama kita. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu Sa'ad bin Ubadah berkata, ya Rasulullah, inna hadzal hayy min al-ansar qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai' alladhi asabta. Ya Rasulullah, sesungguhnya suku Ansar ini telah mendapati sesuatu dalam hati mereka yang mereka tidak sepaham denganmu ketika kau bagi-bagikan itu semua kepada kaummu. Kau berikan pembagian yang banyak di bangsa-bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab, sementara mereka tidak dapat sedikit jua pun pembagian. Maka Rasulullah bertanya, fa aina anta min dzalika ya Sa'du? Wahai Sa'ad, itu pendapat kaummu, bagaimana pendapatmu sendiri dalam perkara ini? Berkata Sa'ad, ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi. Ya Rasulullah, aku ini adalah merupakan bagian daripada kaumku. Apa yang mereka katakan, itu pula yang kukatakan. Sepaham dia. Ini menunjukkan mereka tidak menjilat. Banyak orang menjilat. Enggak, Rasulullah memang kurang ajar semua mereka itu. Itu mereka memang enggak tahu diri. Ini enggak, jujur dia katakan. Subhanallah. Benar ya Rasulullah, aku ini bagian daripada mereka. Itu derita mereka, derita gue pula. Subhanallah. Ini semua ikhwan menunjukkan mereka itu adalah manusia-manusia yang terkadang mereka itu memang merasa sedih, merasa senang, terkadang mereka salah paham, keliru, wajar. Mereka bukan malaikat. Dan semuanya sebagai cermin bagi kita, ya, ke depan. Bahwasanya perkara-perkara seperti ini harus dijadikan sebagai ibrah, pelajaran. Jangan sampai kita kelak, ya, berpecah belah lantaran perkara-perkara dunia. Sebagian dapat, yang lain tidak dapat. Akhirnya komplain, ribut semua, dan seterusnya. Bersabarlah kita semua. Mintalah kepada Allah SWT. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum, maka berkata Rasulullah, fajma' li qaumaka fi hadhihi al-hadira. Kumpulkan sekarang ini semua kaummu Sa'ad. Maka Sa'ad mengumpulkan semua orang-orang Ansar. Kemudian datanglah sebagian daripada orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansar membiarkan mereka masuk di sana. Datang lagi orang-orang selain daripada orang-orang muhajirin. Maka semua mereka selain daripada muhajirin tolak datang. Tatkala telah berkumpul ketika itu orang-orang Ansar, berkatalah Sa'ad, telah berkumpul di hadapanmu ini ya Rasulullah, semua orang-orang Ansar. Maka Rasulullah pun mendatangi mereka. Rasulullah memuji Allah. Kemudian dia berpidato di hadapan orang-orang Ansar. Ya ma'asyarul Ansar, maqalatan balagatni ankum wajdatan wajadtumuha alayya fi anfusikum. Wahai orang-orang Ansar, ada berita-berita yang sampai ke telingaku. Ada perasaan tidak senang dari kalian yang telah sampai kepadaku, ya, dalam diri-diri kalian. Wahai ma'asyarul Ansar, alam atikum dullalan fahadakum Allah. Katakan, wahai ma'asyar Ansar, bukankah aku mendatangi kalian dahulu dalam keadaan tersesat, akhirnya Allah tunjuki kalian denganku. Wa'alatan fa'agnakum Allah. Bukankah kalian dahulu miskin, fakir, sekarang Allah kayakan kalian denganku. Wa'ada'an fa'allafallahu bayna qulubikum. Bukankah dahulu kalian berperang satu sama lain, bermusuhan, Allah satukan mereka kalian semua dengan sebabku? Qalu bala Allahu wa rasuluhu amannu afdal. Maka berkatalah orang-orang Ansar, benar ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui yang lebih banyak kebaikannya kepada kami. Maka berkata Rasulullah, melanjutkan pembicaraannya, ala tujibuni ya ma'asyarul ansar, apakah kalian tidak menjawab perkataanku wahai ma'asyarul ansar? Qalu bimadza nujibuka ya Rasulullah, apalagi kami harus jawab ya Rasulullah? Allah lallahu ala rasuluhu al-man wal-fadl, lillahi wa li rasulihi al-man wal-fadl, bukankah semua kemuliaan itu kembali kepada Allah dan Rasulnya? Qala, berkata Rasulullah, ama wallahi law syi'tum laqultum fala sadaqtum wala suddiqtum, demi Allah, kalau akan berkata pasti kan akan jujur dan kan akan dibenarkan. Ataina ataitana mukadzaban fasaddaqnaka, kan boleh mengatakan wahai orang Ansar Muhammad, dahulu kau datang didustakan kaummu, kami yang membenarkanmu. Wa makhdhulan fanasarna, kalau andai katakan berkata wahai orang-orang Ansar, kan pastilah benar dan akan dibenarkan. Kalau kan mengatakan dahulu engkau datang kepada kami wahai Muhammad dalam keadaan terhina, sekarang kami tolong engkau. Wa taridan fawaina, dahulu engkau terusir, kami tampung engkau. Wa ailan faasaina, dahulu engkau datangkan miskin, maka kami semuanya menanggungmu. Kalau kan katakan ini wahai masyarakat Ansar kepadaku, pastilah kalian telah berkata benar dan kalian pun dibenarkan. Subhanallah. Lihatlah gaya bahasa Rasulullah. Pertama dia katakan, wahai masyarakat Ansar, dahulu kan sesat, Allah tunjukkan kedenganku. Dahulu kan berpecah belah, Allah satukan kedenganku. Dahulu kan miskin, Allah kayakan kedenganku. Atau kan boleh juga katakan, ya Muhammad, dahulu engkau diusir kaummu, kami tampung kau. Dahulu kau miskin papa, kami tanggung kau. Dahulu engkau didustakan, kami benarkan engkau. Andai kata ini pun kan ucapkan, kan benar semuanya, kan jujur. Enggak ada yang menyalahkan perkataan kalian. Subhanallah. Pertama Rasul jatuhkan mereka, kedua Rasulullah angkat mereka. Setelah itu, ini dia intinya. Apa kata Rasulullah? Awajadtum ya ma'asyarul ansar fi anfusikum fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qawman liyaslimu. Liuslimu wakaltukum ila islamikum. Wahai ma'asyarul ansar, apakah kamu merasa sakit hati dalam hati kalian tatkala aku bagikan harta-harta benda dunia itu kepada orang-orang yang aku ingin menarik hati mereka agar masuk Islam, memeluk Islam dengan kokoh, sementara kalian aku wakilkan kalian kepada Islam, keislaman kalian semua. Ya, apa kata Rasulullah? Apakah kamu masih rela ketika aku berikan kepada mereka harta benda dunia ini enggak ada apa-apanya agar mereka masuk Islam? Adapun kalian, aku yakin dengan keislaman kalian. Enggak perlu kalian ditarik lagi keislaman kalian. Kalian semua telah kokoh. Biarlah diberikan kepada mereka saja. Kemudian berkata Rasulullah, ya ma'asyarul ansar, ala tardawna ya ma'asyarul ansar an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'u bi rasulillahi ila rihalikum. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian enggak pernah ridha, rela kalaulah orang masing-masing pulang ke kampungnya bawa unta, bawa kambing dan pulang bawa Rasulullah ke kampung halaman kalian? Fa wallazi nafsi Muhammadun biyadi laulal hijrah lakuntum ru'an al ansar. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kalaulah bukan karena hijrah, aku akan menjadi bagian daripada orang Ansar. Walau salakan nasu syu'ban syi'aban wa salakatul ansar syi'aban la salaktu syi'abul ansar. Kalaulah orang-orang menempuh jalan-jalan mereka, lembah-lembah mereka, orang Ansar menempuh jalan mereka, menempuh lembah mereka, aku akan ikuti jalan orang-orang Ansar, lembahnya orang-orang Ansar. Allahumma irhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Maka seketika seluruh orang-orang Ansar menangis tersedu-sedu, basah jenggot mereka dengan tangisan. Mereka semua berkata, radhina bi rasulillahi qisman wa hadza, kami semua rela ya Rasulullah, engkau menjadi bagian kami. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka. Mereka pun semuanya berpisah, mereka pun berpencar. Allahu Akbar. Inilah ikhwan, kisah dari peperangan Hunain dengan dampak-dampaknya. Kita banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita akan ambil daripada peperangan yang mulia ini, ya. dengan peperangan, apa namanya, pembagian harta rampasan perang, semuanya telah merupakan cerminan betapa hebatnya perjuangan Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau dalam menegakkan Islam, betapa hebatnya pengorbanan mereka terhadap Islam, subhanallah, betapa hebatnya pengorbanan orang-orang Ansar untuk Islam. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai generasi yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubi ilaihi wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.